luka di hatiku tak sepedih ini. Bila kau tak hiraukan sejak mulaku menyatakan cinta. Tapi kau sengaja telah membalasnya, lalu kau pun hancurkan setelah lama bersemi di hatiku. Kau permainkan cinta. Setiamu sehidup semati, semua itu telah kau ingkari. Kepalsuanmu kini tersingkap jua, ternyata hatimu bercabang dua. Dengan yang lain kau bercinta lagi, dengan aku hanya bersandiwara. Inikah balasanmu terhadap diriku? Kini kau tak peduli akan apa yang ku rasakan di hati. Inikah balasanmu? Setiamu sehidup semati, semua itu telah kau ingkari. Kepalsuanmu kini tersingkap jua, ternyata hatimu bercabang dua. Dengan yang lain kau bercinta lagi, dengan aku hanya bersandiwara. Inikah balasanmu terhadap diriku? Kini kau tak peduli akan apa yang ku rasakan di hati. Inikah balasanmu? Inikah balasanmu? Inikah balasanmu? Inikah balasanmu?